Salaf Ittiba, Surabaya Mengaji, Mutiara Sunnah Palu, Ungaran Mengaji, ESTV Tenggarong, dan lain-lainnya. Rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati antum semuanya. Qatal iman, rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah. Pada pertemuan yang baik ini kita akan mulai mempelajari kembali sirah atau perjalanan hidup baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mempelajari sosok makhluk termulia, manusia yang paling indah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita masuk mempelajari sirah perjalanan hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terlebih dahulu harus memahami apa sih manfaat belajar sirah nabawi. Kita harus tahu urgensi dari mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, ikhwatul iman, untuk mengenal dan mengambil teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari akhlaknya, akidahnya, cara berdakwanya, budi pekertinya. Itu adalah manfaat pertama dari belajar sirah. Agar kita bisa menyontoh, mengambil teladan dari Rasulullah dalam berdakwah, dalam bersikap, dalam berbudi pekerti, dalam berakhlak. Sehingga sirah Rasulullah itu menjadi cermin bagi kita. Hendaklah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah manfaat pertama dari mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat yang kedua dari belajar sirah adalah untuk menimbang. Ya, untuk menimbang apakah amalan kita sudah sesuai dengan petunjuk dan keteladanan yang sudah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fungsi yang nomor dua atau manfaat yang nomor dua dari belajar sirah nabawi. Untuk menimbang apakah budi pekerti kita, akhlak kita, dakwah kita, dan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum. Karena kalau kita mau jujur, maka di dalam sirah nabawi itu penuh dengan hal-hal yang bisa kita petik pelajarannya. Sehingga kita jadikan sirah nabawi itu cermin kita, ya, untuk beraktivitas terutama dalam masalah agama. Kemudian ikhwatul iman, yang nomor tiga, manfaat dari belajar sirah nabawi adalah agar kita lebih paham kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sejarah itu mengajarkan kapan ayat itu diturunkan, sebab turunnya itu apa, kepada siapa dulu diturunkan. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan paham asbabul wurudnya, mengapa hadis ini dulu diucapkan Nabi, pada kondisi apa hadis ini dulu dibacakan oleh Nabi di hadapan para sahabat, apa faktor, ya, sebab Rasulullah mengucapkan hadis itu, asal usulnya bagaimana. Dan itu sangat banyak kita temui dalam sirah nabawi. Itu adalah manfaat belajar sirah yang nomor tiga. Kemudian yang nomor empat, ikhwatul iman, belajar sirah nabawi itu membantu kita di dalam memahami dan mempelajari ajaran Islam. Banyak ayat yang kita baca, banyak hadis yang kita baca, kalau kita tidak tahu sejarahnya dulu, asal-usulnya dulu, maka itu semakin menyulitkan kita untuk memahaminya. Tapi dengan mengetahui historis dari sebuah hadis, maka kita akan lebih paham maksud dari hadis tersebut. Kemudian nomor 6, sirah nabawiyah adalah cerminan manhaj, sikap Rasulullah dalam berdakwah. Bagaimana Rasulullah dalam bermanhaj? Bagaimana Rasulullah merespon orang yang salah? Bagaimana sikap Rasulullah merespon musuh Islam? bagaimana Rasulullah menyikapi orang bodoh yang melakukan kesalahan. Bagaimana Rasulullah menyikapi orang yang sudah mengerti tapi melakukan kesalahan. Ternyata kalau kita lihat sejarah, sikap Rasulullah berbeda-beda. Contoh ya, makanya dengan belajar sirah itu kita tahu bagaimana Rasulullah dalam bermanhaj. Di antara manhaj dalam berdakwah adalah manhaj dalam mengingkari orang yang berbuat salah. Ada seorang sahabat Nabi yang pernah melakukan kesalahan. Apa itu? Dia datang ke Masjid Nabawi dan buang kotoran atau kencing di masjid. Para sahabat marah dan ingin memukul orang tersebut dan menghardik, ingin memarahi orang tersebut. Ternyata itu adalah orang Arab Badui. Orang Arab yang dari pedalaman tidak kenal toto kromo begitu ya. Dia pipis di Masjid Nabawi. Para sahabat marah ingin memukul orang ini. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uh, sudah stop. Tinggalkan orang itu, biar dia selesaikan kencingnya." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat mengambilkan satu ember timba untuk disiram airnya, air kencingnya orang tersebut. Rasulullah enggak memarahinya. Rasulullah tidak menghardik orang yang berbuat kesalahan itu. Tapi di sisi lain, Rasulullah pernah memarahi para sahabat yang sudah ngerti, paham, dekat sama Nabi, tapi melakukan kesalahan. Seperti Mu'adz bin Jabal. Pernah mengimami jamaah dengan imam dengan bacaan yang sangat panjang. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz?" Rasulullah mengingkari kesalahan ini dengan keras. Nah, jadi dengan belajar sirah nabawi itu kita akan paham bagaimana metode dakwah Nabi. Kadang Rasulullah itu kalau lihat sahabat salah karena orangnya awam, orangnya bodoh, enggak dimarahi sama Nabi. Ya. Tapi kalau ada sahabat yang melakukan kesalahan sedangkan dia orang yang dekat sama Nabi, ngerti, maka Rasulullah marah. Nah, dari belajar sirah ini kita paham metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah sehingga kita pun bisa bersikap ketika dakwah seperti sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bagaimana Rasulullah ketika dilempari batu? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diusir dari kaumnya? Lah itu semuanya adalah cerminan kita dalam berdakwah supaya kita bisa sabar dan seterusnya. Kemudian yang nomor 7 ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari belajar sirah nabawi adalah kita mendapatkan keberkahan dari Allah karena kita akan sering menyebut nama Rasulullah dan kita otomatis akan banyak bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita belajar sirah nabawi yang kita pelajari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali kita mengucapkan Muhammad mesti kita akan menggandengkan dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang belajar, misalnya orang belajar biologi, ya jarang atau enggak pernah nyebut nama Rasulullah. Tapi kalau orang belajar sirah nabawi, ya sering kita menyebut Rasulullah, mesti kita gandengkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan belajar sirah nabawi, kita insyaallah memperoleh keberkahan karena dengan sendirinya kita akan sering-sering membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaiha biha asran." Barang siapa membaca salawat satu kali kepadaku, maka Allah akan berikan salawat kepadanya 10 kali lipat. Dan itu kalau orang baca sirah nabawi otomatis memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, di antara 7 hal yang kita petik dari mempelajari sirah nabawi. Ada 7 manfaat kurang lebih dalam mempelajari sirah nabawi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita belajar sirah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus tahu dulu kondisi bangsa Arab sebelum apa? Sebelum Rasulullah lahir. Ya, sebelum Rasulullah lahir itu bagaimana kondisinya? Kota iman yang dirahmati oleh Allah. Di sana ada banyak aspek yang harus kita pelajari. Ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, dan ada aspek keagamaan. Sehingga kita tahu bagaimana gambaran masyarakat Arab sebelum datangnya atau lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari sisi sosial. Dulu bangsa Arab itu adalah kaum yang sangat fanatik terhadap kabilah, fanatik terhadap keluarga. Mereka sangat berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Maka bangga dengan kabilah-kabilahnya. Sehingga tidak heran dulu gampang terjadi peperangan gara-gara kabilah. Apabila ada satu orang dari kabilahnya dibunuh, maka bisa terjadi peperangan. Karena mereka dulu sangat kuat kesukuannya. Itu adalah gambaran sosial masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Sangat fanatik terhadap, fanatisme terhadap kesukuannya, kekabilahannya. Itu bangsa Arab dahulu. Setiap kabilah bangga dengan apa yang mereka miliki. Termasuk dalam masalah pernikahan-pernikahan mereka pun punya budaya sendiri. Dan dicantumkan oleh para ulama, di antaranya juga dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum disebutkan, dulu di masa jahiliyah itu, ada 4 macam tipe pernikahan zaman dulu itu. Jadi masyarakat jahiliyah dulu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, apabila mereka dalam berinteraksi sosial ingin menikahkan putra-putrinya, maka ada 4 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara yang sekarang lumrah terjadi di masyarakat kita. Yaitu seorang mendatangi wanita, keluarga wanita untuk dilamar, untuk dikhitbah. Apabila disetujui, baru menentukan hari, membuat akad pernikahan dengan mahar. Ini ada di zaman jahiliyah dan nanti ditetapkan oleh Islam. Dan itulah cara nikahnya Rasulullah dengan Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah mendatangi paman-pamannya, ya minta tolong untuk melamar Khadijah pada keluarganya. Setelah disetujui, ditentukan akad pernikahan, terjadinya mahar, terjadilah suami istri akad pernikahan. Ini jenis yang pertama yang nanti ketika Islam datang, model pernikahan seperti ini ditetapkan dalam Islam. Model pernikahan yang kedua zaman jahiliyah adalah seorang wanita yang apabila selesai masa sucinya dari haid, ketika suci dari haid, maka suaminya berkata kepadanya, "Hei istriku, pergilah ke fulan. Pergilah ke seorang laki-laki." Seorang laki-laki ini laki-laki hebat. Bisa panglima perang, bisa penyair, bisa seorang yang pemberani, pahlawan. Istrinya kalau suci disuruh pergi ke orang itu. "Wahai istriku, pergilah ke orang. Orang yang hebat itu, pergilah ke sana, rayulah dia, dan berusahalah agar laki-laki itu menggauli diri." Bayangkan, saking jahiliannya zaman dulu itu, ada model pernikahan seperti itu. Jadi, seorang laki-laki melihat ada orang hebat, panglima perang, penyair ulung, pemberani, pahlawan, maka laki-laki ini ketika melihat istrinya sudah bersuci dari haid, maka istrinya diperintahkan, "Wahai istriku, pergilah ke orang hebat itu, pergilah ke panglima perang itu, dan rayulah dia agar dia mau menyetubui dirimu." Kalau dia sudah menyetubui dirimu dan menggauli dirimu, maka kembalilah kepadaku. Maka sang istri berangkat merayu orang hebat itu supaya menggauli dirinya. Setelah selesai, maka si wanita ini balik ke suaminya, dan suaminya gak berani menjamahnya. Sampai dipastikan janin atau mohon maaf benih yang ditanam oleh orang hebat itu benar-benar terjaga dan sampai nampak kehamilan. Kalau sudah sampai nampak kehamilan, artinya benih tadi sudah menjadi menjadi cikal bakal bayi, maka berani si laki-laki ini menggauli istrinya. Ini pernikahan nomor dua namanya istibdha', minta benih. Karena ada orang hebat, minta benihnya gitu loh. Dan nanti kalau anaknya lahir, maka anaknya itu dinasabkan ke suaminya. Padahal suaminya itu bukan bapaknya. Namanya jahiliyah seperti itu. Ini nikah minta benih. Benihnya orang hebat, disuruh diberikan ke istrinya supaya nanti menjadi bibit yang unggul. Padahal itu bukan anaknya. Ini adalah model pernikahan yang nomor dua. Model pernikahan yang nomor tiga adalah seorang wanita apabila sudah waktunya menikah tapi belum punya pasangan, belum punya calon, maka dia mengizinkan laki-laki ya 3-9, enggak sampai 10 orang itu untuk mengumpuli dirinya. Ya, bisa 4 orang, bisa 5 orang, sampai 9 orang untuk mengumpuli dirinya. Dan nanti kalau sudah waktunya hamil, melahirkan, maka si laki-laki yang pernah mengumpulinya dipanggil semuanya. Ya, terus setelah itu, ditunjuk salah satu dari laki-laki dan harus mau. Bahkan dalam riwayat, memanggil dukun wanita, terus dilihat rupanya bayi ini dengan laki-laki yang banyak ini. Kalau rupanya bayi ini, kan ada laki-laki A, B, C, D, E, sampai Z misalnya, sampai K atau sampai J misalnya. Maka si dukun ini melihat wajahnya jabang bayi dan melihat wajahnya orang-orang. Yang paling mirip siapa? Yaitu bapaknya. Dan harus mau. Ini pernikahan yang nomor tiga. Dari sosial ya, sosial masyarakat pada waktu itu. Kemudian pernikahan yang nomor empat pada waktu itu, pada masa jahiliyah itu adalah seorang wanita pelacur. Dia menancapkan bendera di depan rumahnya. Artinya semua laki-laki boleh mendatangi dirinya. Kalau sudah ada tanda bendera itu ditancapkan di depan rumahnya, artinya boleh siapa saja laki-laki datang kepadanya. Sehingga datanglah laki-laki A, B, C, D, E, banyak lebih dari 10. Nah, kalau sudah selesai ya pembuahan dan akhirnya hamil dan melahirkan, maka laki-laki yang pernah menggaulinya itu harus hadir. Dan nanti ditunjuk siapa yang akan menjadi suami atau menjadi bapak dari anak atau jabang bayi tersebut. Itulah gambaran rusaknya masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Kemudian dari sisi ekonomi, bagaimana kondisi Jazirah Arab, terutama kota Mekah, kota yang nanti menjadi kota kelahiran Rasulullah. Dari sisi ekonomi, maka ini bukanlah tempat agraris, bukanlah tempat untuk bercocok tanam. Kita tahu sendiri, Mekah itu adalah datarannya terdiri dari pegunungan yang terjal, yang panas, yang tandus, sehingga tidak ada amalia cocok tanam di kota Mekah. Nah, bagaimana kaum Mekah dulu itu, orang-orang kafir Quraisy Mekah bisa hidup, bagaimana mereka menyandarkan ekonominya? Cocok tanam tidak mungkin. Terus bagaimana? Sedangkan orang butuh makan. Maka mereka menyandarkan ekonominya pada sektor perdagangan. Makanya dulu itu orang Arab Quraisy itu memiliki dua perjalanan dagang. Seperti yang Allah firmankan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassoyif. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu itu memiliki dua perjalanan dagang. Rihlatasyita'i wassoyif. Musim dingin dan musim panas. Jadi dulu bangsa Arab sebelum Rasulullah lahir, bahkan Rasulullah lahir pun, mereka secara ekonomi membuat jalur perdagangan musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka pergi ke selatan, yaitu ke arah Yaman, dalam riwayat ke arah Habasyah. Sedangkan musim panas, mereka ke negeri Syam, ke Palestina, ke Suriah. Itu jalur perdagangan. Sehingga mereka bisa mendapatkan komoditasnya bangsa-bangsa lain dari perdagangan itu. Karena gak mungkin di Mekah itu ada. Dia itu dari jalur. Dan kalau kita lihat nanti saya jelaskan. Karena nanti saya menjelaskan tidak langsung Rasulullah lahir. Enggak. Saya akan jelaskan mbah buyutnya Nabi. Saya akan jelaskan kakeknya Nabi. Saya akan menjelaskan bapaknya Nabi. Supaya kita tahu bagaimana Rasulullah itu lahir di tengah-tengah keluarga yang hebat. Gitu ya. Karena memang Rasulullah ini nasabnya tinggi. Bapaknya namanya Abdullah. Kakeknya namanya Abdul Muttalib. Mbah buyutnya namanya Hashim. Mbahnya lagi namanya Abdul Manaf. Dan harus diceritakan semuanya secara runut. Supaya kita tahu asal-usul Rasulullah sebelum lahir. Nah itu ya dari segi perdagangan. Mohon maaf, dari segi ekonomi. Jadi Mekah ini mengandalkan sektor perdagangan. Ya, dan gembalaan. Dan kita tahu Rasulullah SAW juga pernah menggembala kambing dan pernah berdagang. Nanti kita kupas itu ya. Kemudian ikhwatul iman dari segi agama. Bagaimana bangsa Mekah atau bangsa Arab secara umum memiliki keyakinan kepada Tuhan. Bagaimana keyakinan itu? Orang kafir Quraisy dulu itu ajarannya adalah ajaran pagan. Penyembahan berhala-berhala. Lata, Uzza, Ubal, dan lain-lainnya. Jadi masyarakat jahiliyah pada waktu itu ya secara umum adalah masyarakat yang menyembah patung. Bahkan di Ka'bah itu penuh dengan patung. Patungnya suku ini, berhala itu banyak sekali. Itu mayoritas ideologi atau keyakinan masyarakat Mekah. Tetapi bangsa Arab pada waktu itu juga ada yang beragama ahli kitab. Ahli kitab, kebanyakan mereka ada di negeri Yaman. Yaman itu Arab yang paling selatan. Ya, Jazirah Arab yang selatan itu Yaman. Di Yaman itu dulu ada ahli kitab. Ahli kitab itu imma Yahudi dan imma Nasrani. Dengan dalil, kita tahu dulu Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka satati qauman ahli kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, kamu akan berangkat berdakwah menuju negeri Yaman yang mana penduduknya adalah ahli kitab. Ini dalil bahwa dulu Rasulullah SAW ketika belum lahir, di negeri Yaman itu sudah ada agama. Agama ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tapi yang paling eksis ketika Rasul diutus jadi Nabi itu Nasrani, Kristen di negeri Yaman. Kemudian bangsa Arab juga sebelum Rasulullah lahir, juga sudah ada agama Yahudi. Agama Yahudi itu tepatnya di negeri Yasrib. Yasrib itu adalah kota Al-Madinah kalau sekarang. Ada orang Yahudi di sana, ada suku Quraidah, ada suku Qainuqa, ya, dan ada suku atau Bani Nadir. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa itu adalah kabilah-kabilah Yahudi yang ada di negeri Madinah pada waktu itu. Itu dari segi agama. Tapi mayoritas penghuni Mekah, mereka itu adalah penyembah patung, penyembah berhala. Hanya ada 1-2 orang yang ikut aja agama Kristen. Seperti Waraqa bin Naufal. Seperti bapaknya sahabat Nabi Sa'id bin Zaid itu agamanya Kristen. Dia gak mau ikut jahiliyah. Atau ikut agamanya, mohon maaf, ikut agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mayoritas sebelum Rasulullah lahir, maka orang Arab itu beragama politeism atau pagan, penyembah berhala. Itu khotul iman, gambaran secara umum bangsa Arab. Lah Jazirah Arab itu letaknya di mana? Kalau kita lihat peta, bangsa Jazirah Arab itu ya sebelah barat adalah Laut Merah. Ya. Kemudian sebelah selatannya adalah Laut Arab atau Samudra Hindia. Dan sebelah timurnya adalah Teluk Arab atau Teluk Persis, dan sebelah utaranya adalah wilayah Syam. Itulah Jazirah Arab. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada pertemuan yang pertama ini saya ingin menjelaskan keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah itu dilahirkan di keluarga besar Bani Hashim. Ya, siapa Rasulullah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelum kita menceritakan Rasulullah SAW mulai dari kecil bahkan dari jabang bayi, kita tahu, kita harus tahu dulu nasabnya. Siapa mbah buyutnya, siapa kakeknya, dan siapa bapaknya, dan kita akan uraikan. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Saya ingin menerangkan dari Abdi Manaf ini. Abdi Manaf ini adalah kakeknya Rasul, kakek jauhnya Rasulullah. Anaknya banyak, tapi yang paling terkenal Abdi Manaf ini punya anak 4. Yang saya sebutkan di sini 4. Aslinya anaknya banyak. Silakan diperhatikan dan dicatat. Abdul Manaf ini saya ulangi ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya bapak namanya Abdullah, ya, putra Abdul Muthalib, putra Hashim, putra Abdi Manaf. Abdi Manaf ini anaknya yang terkenal ada 4. Anaknya banyak, tapi yang saya sebutkan di sini 4. Yaitu Muthalib, Hashim, Nawfal dan Abdi Manaf. Dan Abdi Syams. Ya, jadi Abdul Manaf punya anak 4 yang terkenal. Hashim, Muttalib, Nawfal, dan Abdi Syams. Lah, Abdul Manaf ini punya anak namanya Hashim. Hashim inilah mbah buyutnya Rasulullah. Saya akan mulai cerita dari Hashim ini. Siapa Hashim ini? Hashim, mbah buyutnya Rasulullah, ini nama aslinya bukan Hashim. Nama aslinya adalah Amr. Jadi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Mbah buyutnya Nabi namanya Hashim. Hashim ini nama aslinya bukan Hashim. Tapi nama aslinya adalah Amr. Amr bin Abdi Manaf. Tapi karena beliau itu suka membuat roti, membuat adonan roti, ya, Hashama Asarid. Jadi ini suka membuat adonan sehingga diberi nama Hashim. Artinya orang yang suka membuat roti terus dibagikan ke jemaah haji. Karena Hashim, mbah buyutnya Nabi, ini adalah orang yang dermawan. Dia ngasih minum dan ngasih makan jemaah haji pada waktu itu. Ustaz, apakah pada waktu itu ada jemaah haji? Ya ada. Haji di zaman jahiliyah sudah ada. Karena haji itu adalah peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Akan tetapi, haji yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ini menyimpang dari ajarannya Nabi Ibrahim, terus dipenuhi dengan kesyirikan-kesyirikan. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya ajarannya Nabi Ibrahim diselewengkan. Jadi masih ada sisa-sisa peninggalan Nabi Ibrahim, tapi diselewengkan. Ada kesyirikan di dalamnya. Hashim ini, Rasulullah belum lahir, masih jauh ya. Mbah buyutnya Nabi ini orang dermawan. Suka membuat roti, kasih minum, dikasihkan ke jemaah haji. Sehingga dijuluki Hashim. Orang yang membuat roti, adonan itu untuk dibagikan ke orang lain. Sehingga nama aslinya terlupakan. Amr terlupakan, yang diingat nama julukannya, si Hashim. Nah, Hashim ini adalah mbah buyutnya Nabi, termasuk yang mencetuskan dua perjalanan dagang musim panas dan musim dingin. Dan itu Allah abadikan dalam surat Quraisy. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassoif. Menjadi kebiasaan orang Quraisy perjalanan musim, perjalanan dagang musim panas dan musim dingin. Syita'i wassoif. Musim dingin dagang ke Yaman, musim panas dagang ke negeri Syam. Dan pencetus dua perjalanan dagang ini adalah mbah buyutnya Nabi. Namanya Hashim. Nah. Kemudian ikhwatal iman, Hashim ini berangkat dari Mekah berdagang ke negeri Syam, Palestina. Berarti dari Mekah berjalan ke utara. Otomatis melewati Al-Madinah atau Yathrib. Jadi kalau antum melihat peta, Mekah itu di selatan, Mekah ke utara, maka itu ada Madinah. Madinah ke utara jauh, sana ada Palestina atau negeri Syam. Sehingga orang Mekah, kalau berjualan dan dagang ke negeri Syam, maka dia akan melewati kota Yathrib atau Al-Madinah. Maka berangkatlah Hashim, mbah buyutnya Rasulullah SAW, ke negeri Syam. melewati kota Yathrib atau Medina. Di negeri Yathrib atau Medina itu Hashim ini menikah. Hashim menikah dengan seorang, saya ulangi ya. Ketika Hashim hijrah ke negeri Madinah, bukan hijrah, mohon maaf, Hashim mengadakan perjalanan ke negeri Syam, mampir di kota Yathrib atau Medina, menikah di situ. Menikah sama seorang wanita yang bernama Salma, Salma binti Amr. Ya, yang bernama Salma binti Amr. Kemudian setelah menikah dengan Salma binti Amr, maka apa yang terjadi? Si Hashim, kakeknya Rasulullah SAW, mbah buyutnya ya lebih tepatnya, mbah buyutnya Rasulullah SAW, ya, setelah menikah melanjutkan perjalanan ke negeri Syam atau Palestina. Lah, Salma binti Amr, wanita yang ada di negeri Yathrib atau di negeri Madinah yang dinikahi oleh mbah buyut dan nabi tadi itu mengandung jabang bayi. Ya, mengandung jabang bayi. Sedangkan Hashim melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Ketika di Syam, dagang wafat di negeri Syam. Tepatnya di kota Gaza. Gaza itu kalau sekarang Gaza, Palestina. Jadi mbah buyutnya Rasulullah yang bernama Hashim itu wafat di negeri Gaza, Palestina ketika dagang di sana. Istrinya ada di negeri Yathrib atau Al-Madinah mengandung bayi, jabang bayi. Lah, siapa jabang bayi itu? Jabang bayi itu adalah Syaibah. Syaibah itu siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Nah, jadi wafatlah Hashim ya di negeri Palestina di kota Gaza. Sehingga perannya Hashim di kota Mekah, perhatikan karena ini butuh konsentrasi. Perannya Hashim di kota Madinah digantikan saudaranya yang bernama Muthalib. Ingat, saya tidak mengatakan Abdul Muthalib, tapi yang saya katakan adalah Muthalib, saudaranya Hashim. Ketika Hashim wafat di negeri Syam, dikubur di Palestina sana, otomatis kan ada peran yang harus dilanjutkan, memberi makan jemaah haji, memberi minum jemaah haji, ini dipegang oleh Muthalib. Muthalib itu saudaranya. Saudaranya Hashim, anaknya Abdi Manaf. Lah, Muthalib ini melanjutkan perannya Hashim. Memberi makan, ngasih minum jemaah haji, dermawan. Lah, ketika bocah bayi, anaknya Hashim yang ditinggal di negeri Al-Madinah atau Yathrib, yang dikandung oleh ibunya bernama Salma binti Amr itu sudah berumur 8 tahun, dalam riwayat 7 tahun, Muthalib yang ada di kota Mekah ini dapat kabar bahwa Hashim itu dulu pernah menikah sama wanita di negeri Yathrib dan punya anak umurnya kurang lebih 6-8 tahun. Ketika Muthalib mendapatkan kabar itu bahwa saudaranya bernama Hashim punya anak di negeri Madinah, maka berangkatlah Muthalib menuju negeri Al-Madinah atau pada waktu itu namanya Yathrib. Sampai di sana bertanya-tanya, siapakah wanita yang dulu pernah menikah sama saudaraku Hashim? Dikasih tahu, dulu saudaramu Hashim itu pernah menikah sama wanita di kota Madinah namanya Salma binti Amr. Dicarilah Salma binti Amr, ketemu. Dan ketemu dia melihat ponakannya, anaknya Hashim, namanya Syaibah. Syaibah itu artinya uban, karena masih kecil sudah ubanan. Maka apa yang terjadi? Ini ketika Muthalib melihat ponakannya ini, dia sedih, dia menangis, dirangkul, disayangi. Kemudian dia berkata kepada ponakannya, ponakanku, kamu harus ikut aku ke Mekah. Tapi sang bocah kecil ini tidak mau, izin ibunya dulu. Wahai ibunda Salma binti Amr, ini pamanku dari Mekah ingin mengajak aku ke kota Mekah. Pertama Salma binti Amr tidak mau ngizini. Jangan, kamu masih kecil, siapa yang menjagamu di kota Mekah? Maka Muttalib meyakinkan bahwa dia tidak akan terlantar di kota Mekah. Ia akan meneruskan peran ayahnya, pembesar Quraisy. Ayahnya adalah orang mulia, punya kekuasaan di Mekah. Akan saya didik anak ini untuk mengambil peran bapaknya dahulu. Akhirnya Salma legowo. Sudahlah, enggak apa-apa, anakku dimuliakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kota kecil namanya Syaibah ini dibonceng sama Muttalib di kendaraan. Sampai di kota Mekah, orang-orang mengira itu adalah budaknya Muttalib. Sehingga orang-orang Mekah mengatakan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Ini budaknya Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib. Kata Muttalib, lah ini bukan budakku, tapi ini adalah putranya Hashim, keponakanku yang ada di kota Madinah. Tapi orang-orang sudah terlanjur menamainya Abdul Muttalib. Padahal nama aslinya siapa tadi? Syaibah. Karena orang-orang Mekah dikira itu budaknya Muttalib. Akhirnya orang-orang mengatakan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Maka semenjak itu budak kecil namanya Syaibah yang diajak dari Madinah dibawa ke Mekah, namanya menjadi Abdul Muttalib. Nah, siapa Abdul Muttalib itu? Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas? Jadi begitu ya, jadi Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi. Budak kecil tadi itu. Lah, di zamannya Abdul Muttalib ini pernah terjadi perkara besar. Rasulullah belum lahir ini. Rasulullah belum lahir. Kita masih berbicara Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Nah, Abdul Muttalib ini di zamannya itu ada dua peristiwa besar. Apa yang terjadi? Abdul Muttalib ini diberi mimpi oleh Allah tentang letaknya sumur Zamzam. Jadi dulu itu sebelum Rasulullah lahir, pernah di kota Mekah terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat, sehingga melululantakkan bangunan dan apa saja yang ada di negeri Mekah. Dan di antara yang terhantam itu adalah sumur Zamzam. Sehingga dengan terjadinya banjir bandang itu, sumur Zamzam tertimbun dan orang-orang enggak tahu mana letaknya. Karena sudah rata semuanya, orang-orang enggak tahu mana dulu letaknya sumur Zamzam. Sehingga bertahun-tahun, ya mungkin puluhan tahun atau mungkin bahkan ratusan tahun, hanya menjadi legenda bahwa dulu itu ada sumur, namanya sumur Zamzam, tapi enggak ada yang tahu letaknya di mana. Di zaman itulah Allah Subhanahu wa taala memberi mimpi kepada Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Jadi Rasulullah belum lahir itu. Ya, Allah memberi mimpi kepada Abdul Muttalib letak sumur Zamzam. Ketika Abdul Muttalib itu terbangun, maka dia mengikuti apa yang dia jumpai dalam mimpinya. Dia mengajak anak-anaknya untuk mencari sumur Zamzam sesuai petunjuk mimpi itu. Dan terbukti dan ketemu. Sehingga sejak zamannya Abdul Muttalib itu sumur Zamzam diketemukan kembali lewat mimpi tadi itu. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, di zamannya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi serangan tentara bergajah ke kota Mekah. Itu di zamannya Abdul Muttalib. Dan itu kalau saya ceritakan panjang sekali. Ya, kenapa Abroha ingin menghancurkan Ka'bah, itu pun ada ceritanya sendiri yang enggak mungkin saya ceritakan di sini karena itu memerlukan penjelasan yang sangat panjang, nanti ada babnya ini akan saya ceritakan. Ya, atau perlu diceritakan juga di sini. Jadi pada waktu itu ikhwatul iman, sebelum Rasulullah lahir, negeri Yaman itu dikuasai Yahudi. Orang-orang Nasrani dibunuhi oleh orang Yahudi. Jelas ya, orang Kristen dibunuhi oleh orang-orang Yahudi. Peristiwa itu terdengar Kaisar Romawi. Kaisar Romawi mendengar bahwa orang-orang Kristen dibunuhi orang-orang Yahudi di negeri Yaman. Maka apa yang terjadi? Kaisar Romawi menulis surat ke Raja Kristen terdekat dengan Yaman. Dan Raja Kristen terdekat dengan Yaman pada waktu itu adalah Najasyi, Raja Ethiopia. Kasih surat langsung dari Syam, dari Kaisar Romawi dikirim ke Raja Habasya, yang intinya surat itu saudara-saudara kita Kristen di negeri Yaman dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Segera kamu bentuk pasukan untuk nyebrang ke Yaman, karena itu kan Afrika. Ya, nyebrang Laut Merah, pergilah ke Yaman membawa pasukan besar dan tumpas gerombolan orang-orang Yahudi agar saudara-saudara Kristen itu bebas dari penjajahan mereka. Nah, itu asal-usulnya. Akhirnya pada waktu itu Raja Habasya mengutus panglima perang namanya Abroha. Itu loh ceritanya. Jadi Abroha itu orangnya hitam keriting. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha itu orangnya hitam keriting. Karena dia dari negeri Ethiopia. Dia berangkat dari Afrika ke negeri Yaman. Di bawah komando Raja Najasyi tadi. Untuk apa? Untuk menghabisi orang-orang Yahudi yang telah membantai orang-orang Kristiani. Dan berhasil. Yahudi berhasil disingkirkan. Sehingga orang Kristen aman di sana. Nah, setelah itu Abroha ini tinggal di Yaman. Ya, sambil menyebarkan agama Nasrani. Ternyata Abroha ini menjumpai orang-orang Arab ini gak bisa dipisahkan dengan Ka'bah. Setiap Dzulhijjah mereka berbondong-bondong pergi ke Mekah. Akhirnya cemburu Abroha ini. Ingin menyaingi Ka'bah. Kenapa orang-orang Arab kok pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah? Akhirnya punya ide. Apa yang dilakukan? Dia membangun gereja besar di negeri Yaman namanya Quraisy. Nah, maka dibangunlah gereja besar di negeri Yaman dengan harapan orang-orang Arab tidak usah pergi ke Mekah, cukup ke Yaman saja mengunjungi gereja besar itu. Nah, ternyata apa yang terjadi? Orang Arab kan gak bisa digituin. Mereka sudah mendarah daging cintanya sama Ka'bah. Maka apa yang terjadi? Itu gereja dikotori sama orang Arab. Orang Arab buang kotorannya ditaruh situ. Pagi-pagi Abroha melihat gerejanya penuh dengan kotoran, maka marah. Maka dia membuat pasukan besar berangkat ke negeri Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu ceritanya. Sehingga Abroha ini membawa pasukan bergajah berangkat menuju Mekah. Tujuannya balas dendam karena gerejanya dikotori oleh bangsa Arab. Lah itu terjadi, penyerangan Ka'bah itu terjadi di zaman kakeknya Nabi dan Rasulullah belum lahir. Itu di zamannya Abdul Muthalib. Kemudian ikhwatul iman, lah Abdul Muthalib ini punya ayah, punya anak. Namanya Abdullah. Anaknya Abdul Muthalib ini sangat banyak sekali. Banyak laki-laki banyak. Ketika lahir Abdullah, Abdullah ini yang paling ganteng, paling rupawan, paling disenangi oleh Abdul Muthalib. Tetapi Abdul Muthalib sudah terlanjur nazar. Nazarnya itu menyembelih Abdullah, ayahnya Rasulullah. Bingung nih Abdul Muthalib nih. Sudah terlanjur nazar untuk menyembelih putranya yang bernama Abdullah. Tapi di sisi lain, ini Abdullah yang paling ganteng, paling rupawan, paling menyenangkan hatinya. Bingung. Abdul Muthalib ini bingung. Nazarnya atau bagaimana? Maka dalam riwayat dikatakan Abdul Muthalib ini datang ke seorang dukun wanita. Minta solusi. Maka dikasih solusi. Apa solusinya? Hei Abdul Muthalib. Ini aja solusinya. Kamu undi 10 ekor unta dengan namanya Abdullah. Ya kalau sampai 10 ekor unta ya sudah sembelilah. 10 ekor unta sebagai pengganti Abdullah itu dalam nazar. Maka akhirnya diundi. Nama Abdullah dengan 10 ekor unta itu diundi. Setelah diundi, ternyata yang keluar bukan 10 ekor unta, tapi nama Abdullah tetap. Bingung, gimana ini kok tetap namanya Abdullah yang keluar? Kata Mbak Dukunnya, tambah lagi 20 ekor unta. Akhirnya diundi 20 ekor unta atau Abdullah. Setelah diundi, yang keluar tetap namanya Abdullah. Kata Mbak Dukun, tambah lagi 10, sehingga menjadi 30. Setelah diundi, 30 dengan Abdullah. Ternyata yang keluar tetap Abdullah. Sampai 100 unta. Ketika 100 unta sama Abdullah diundi, ternyata yang keluar 100 ekor unta. Maka untuk membebaskan nazar itu, Abdul Muthalib apa namanya, menyembelih 100 ekor unta pada waktu itu untuk membayar kafarat apa namanya nadarnya. Nah, inilah Abdullah yang paling disayangi Abdul Muthalib. Abdullah ini dinikahkan oleh Abdul Muthalib, wanita yang cerdas, rupawan, bangsawan, terhormat. Namanya Aminah binti Wahab. Siapa Aminah binti Wahab ini? Aminah binti Wahab adalah ibundanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menikahlah sang pangeran Bani Hashim, yaitu namanya Abdullah, ayahnya Rasul. Ini Rasul belum lahir ini. Abdullah ini menikah dengan Aminah. Nah, di usia pernikahan yang masih muda, kan kehidupan harus berjalan. Abdullah dagang, usaha, karena sudah punya istri, otomatis kan harus punya penghasilan. Abdullah ini dagang ke negeri Syam. Ketika berangkat, di tengah perjalanan sakit. Abdullah ini sakit ketika perjalanan. Maka dia mampir ke negeri Yathrib atau Madinah. Dan kita tahu, tadi kan saya katakan Abdul Muthalib itu masa kecilnya ada di Madinah, punya ibu namanya Salma binti Amr. Berarti Abdullah ayahnya Nabi itu punya apa? Punya mbah, punya nenek di kota Madinah. Jadi Rasulullah itu punya keluarga di kota Madinah. Makanya Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah Rasulullah punya keluarga. Kenapa? Karena mbah buyutnya dulu, mbah putri maksud saya, mbah putrinya Nabi itu ada yang dari kota Madinah. Makanya ayahnya Nabi Abdullah ketika sakit dia mampir ke kota Madinah dirawat paman-pamannya di sana. Nah, ternyata di kota Madinah itulah Abdullah ayahanda Rasulullah wafat para jamaah. Sebentar lagi selesai. Ya, ini cerita sebelum Rasulullah lahir. Akhirnya apa yang terjadi ikhwatal iman? Abdullah wafat. Aminah menjanda. Dan pada waktu itu Sayyidah Aminah atau ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Mohon maaf, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam kandungan ibu beliau. Jadi Rasulullah itu yatim sudah ketika Rasulullah yatim ketika di kandungan ibunya. Rasulullah belum sempat melihat wajah ayahanda beliau. Sehingga wafatlah Abdullah. Dan nanti pada pertemuan akan datang, insyaallah jika Allah mengizinkan, baru kita mulai bagaimana Rasulullah lahir. Ya. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi yatim. Dan kita kalau lihat dalam sejarah orang-orang besar itu, orang-orang besar itu biasanya masa kecilnya itu ada pada keterbatasan. Baik ekonomi maupun yang lain. Seperti Rasulullah SAW terlunta-lunta sejak kecil. Setelah itu nanti umur 6 tahun ditinggal oleh ibunda beliau. Yatim piatu. Imam Syafi'i yatim. Imam Ahmad yatim. Begitulah orang-orang besar itu dilahirkan dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Tapi dengan itu mereka mampu untuk mengubah dunia. Ya, maka dan insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan mulai dari awal bagaimana lahirnya Rasulullah, apa yang saja yang terjadi ketika Rasul lahir, bagaimana Rasul ketika umur setahun, bagaimana Rasul ketika umur 2 tahun, bagaimana Rasul ketika umur 4 tahun, bagaimana Rasul ketika umur 6 tahun, bagaimana ketika Rasul umur 8 tahun, bagaimana Rasul ketika umur 12 tahun, bagaimana Rasul ketika umur 17 tahun, itu nanti akan kita terangkan insyaAllah jika Allah mengizinkan insyaAllah ta'ala. Ada pertanyaan? Nah ini. Baik. Ada pertanyaan masuk di HP saya. Ustaz, apakah sebelum Rasulullah lahir ada masyarakat jahiliyah yang ada di atas kebenaran ataukah semuanya dalam kesesatan. Taib. Secara umum tadi sudah saya jelaskan keadaan keagamaan orang jahiliyah pada umumnya mereka adalah menyembah patung atau berhala. Tetapi ada satu dua orang yang tetap memegang teguh kebenaran. Di antaranya adalah seorang yang bernama atau beliau adalah ayahanda dari Sa'id bin Zaid. Namanya Zaid. Nah, antum kalau lihat sejarah para sahabat Nabi, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antara 10 sahabat Nabi itu ada yang namanya Sa'id bin Zaid. Lah Sa'id bin Zaid itu punya ayah namanya Zaid. Zaid ini adalah orang Arab di masa jahiliyah yang gak ikut ajaran jahiliyah. Dia ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dia gak mau nyembah patung, bahkan dia gak mau sembelihannya orang kafir Quraisy, tidak pernah memohon kepada patung, dan kalau dia melihat ada seorang bayi wanita dikubur-kubur hidup-hidup, ya, di antara tradisi jahiliyah adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Maka Zaid ini, bapaknya Sa'id bin Zaid ini, kalau melihat ada bayi wanita yang dikubur hidup-hidup, maka dicegah, tolong jangan dikubur anakmu, biar saya rawat anakmu. Kalau nanti besar, kamu kok ingin anakmu kembali, silakan saya kasihkan kepadamu. Kalau kamu gak mau, ya sudah, saya ambil sebagai anak. Itu ya, jadi ada satu dua orang. Termasuk juga, ada seorang pendeta, namanya Waraqah binti Nawfal, itu bukan pendeta ya, orang alim, namanya Waraqah binti Nawfal, sepupunya Khadijah. Ini juga termasuk di atas kebenaran. Dia memahami Injil, dia di atas Tauhid. Jadi apakah semua? Ya tidak semua. Ada satu dua orang yang tetap berada di atas jalan kebenaran, akan tetap secara umum mayoritas pada masa itu orang kafir Quraisy adalah para penyembah berhala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah benar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di sana ada peristiwa-peristiwa aneh, padamnya api Majusi dan hancurnya gereja yang ada di negeri Syam? Apakah itu benar, Ustaz? Nah, masalah ini ditahan dulu. Insyaallah jika Allah mengizinkan nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus nanti akan kita terangkan, jadi enggak saya jawab dulu. Mungkin sampai di sini tim ada pertanyaan lain ya? Cukup ya. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga kita tetap bisa istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.